jatuhnya embun sepertiku yang selalu menunggumu. Tanpamu apa artinya, tanpamu terasa hampa, gairah hidupkan musnah selamanya. Denganmu aku merasa, denganmu pastikan nyata impian hidup bahagia terbayang. Dengan cinta dan kasihmu, tanpamu apa artinya, tanpamu serasa hampa, gairah hidupkan musnah selamanya. Denganmu aku merasa, denganmu pastikan nyata impian hidup bahagia terbayang nyata. Engkau segera membelaiku dengan cinta dan kasihmu. Tanpamu